Lepas tu dia kata kalau kita maknanya ditimbang di akhirat lagi, dosa kita, pahala kita lebih banyak daripada dosa. Adakah masuk syurga terus? Dengar molek. Ni semua ni alam kiamat. Masuk alam ghaib. Tidak ada ijtihad daripada ulama-ulama. Semuanya terhenti atas nas. Kena ada ayat Quran, kena ada hadis. Hadis pertama sekali mutawatir. Kemudian hadis ahad pun diterima juga. Sekalipun hadis dhaif, Imam Hanbali kata boleh pakai jugalah. Neh, kita nak ijtihad bagi pandangan tak boleh. Neh. Jadi ulama-ulama ada menyebut dalam kitab-kitab tentang akidah, tentang yaumul qiyamah dan seumpamanya. Di antaranya hasyiah bagi Tazkirah Al-Qurtubi yang menyebutkan tentang padang mahsyar dan syurga neraka, iaitulah katakanlah pahala kita 60, dosa kita 40. Nampak? Jawabnya, adakah yang 40 itu dibalas juga kepada kita yang jahat? Tidak lagi. Berdalil fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang pahala lebih banyak daripada dosa, katakan pahala dia 51, dosa 49. Nampak tak? 51 dengan 49. Neh, maka lebih banyaklah pahala. Fa ummuhu, maka baliknya itu adalah tempat yang dia redai, artinya syurga. Jadi dalam kitab tafsir kata, adakah dia masuk neraka? Tak. Lebih sedikit saja pahala, walaupun dosa dia banyak, dia masuk syurga juga. Katakan dia melakukan dalam semua hidup ni, dia melakukan 3 juta dosa. Oh, banyak 3 juta. Eh? Tapi dia melakukan 3 juta satu pahala. Nampak tak? Maka lebih pahala, Quran tu jelas. Nampak? Fahuwa fi. Fah tu duduk pada jawab mang, depan. Maka jawabnya, dia akan masuk ke dalam syurga. Dah tu 3 juta dosa, liquid paper, Allah ampunkan. Bahkan ada sebut dalam hadis, orang yang banyak dosa dapat masuk syurga dengan syafaat. Jadi adakah masuk syurga terus? Kalau soalan ini makna syurga terus tanpa masuk neraka lagi, ya. Kerana pahala lebih banyak. Sebab itulah perbanyakkan amalan sunat. Nah, mudah-mudahan berat sebelah kebajikan kita. Nah, soalan seterusnya.